Yang dinamakan jinas ba'ad. Jadi bedanya mana menyepada aurat dengan ra'ad cuman ingin ramenteng yang balik kedudukan lain saban mendung huru-huru saban mendung yang lain beda dua buah huruf sekali lepas le lain yang hana kebalik menyohat fon dengan fathun habis kebalik mendung hai jumlah je dua buah si kebetulan le buah kali le buah huruf sekali kebetulan. Tapi dalam hadfun jih terdiri daripada lebohuru. Jadi menyota hanangon balik, kontar nang balik maji tiroi dua tengah. Maka jih yang napat balik ha ngon fa, gebalik je mandu. Abih be yang je balik, balik mandu, abih ma mandu. Ya ke pu bana, geyo bangsa, yang geken kalap kol karena mandu gebalik. Walaupun kebetulan huruf jih sadum dengan yang gebalik pada ra'at. Tapi menyebab ra'at dengan aurat, we baksa dua. We baksa, alih baksa, ta baksa, nun baksa. Hanam balik. Yang balik cuma ain ngon ra sagai. Jadi sekira na sabah kalimat tu yang gebalik memandum, yang geken kalap kol si lagi hatfon mana. Jadi baik tak bilion jumlah, tak pegah, tak banji, ino dua buruh sagai, ide dua zid, ide dua ide habis. Gaurung napa yang merbe, gemerikah mandum, mandi merbe, abih gemerikah. Man naurung pengen sejuta, gemerikah merdur be, abih kan? Ada kan kalau besar yang berkat, pokoknya han abih. Ina menanti, hatfon abih kembali mandum. Tak han kembali, han angon kembali, kan han kembali. Karena jih pah batengah hidu, anak hawa keseli. Yang lain kembali mandum, ha ngamfa. Ya, jadi bak aurat yang nak kembali dua buah sekali. Adapun angka in ngera kebalik kedudukan maka aurat geken kalap ma'at hatfun geken kalap kul wa idha waka'a fi ahdihima wa idha waka'a ahaduhuma fi awalil baiti wal akharu fi akhirihi sumia makluban mujannahan. Dan apabila terjadi apabila jatuh salah satu keduanya dua buah lafai pada awal bit dan yang tabotu pada akhir bit gebohnan maklub mujannah maklub mutayyib menjannah mutayyib bahasa dia yang bagi mutayyib baik dua binih nah belah no you know yang dua boh kalimatnya pada awal bait saboh itu ba akhir bait saboh mana lagi tayyib binih-binih itu jadi kebunan je maklub menjannah dia tak baca maklub mutayyib karena kedudukannya lagi tayyib ba binih-binih. Sumbama laha anwaru huda min kafihi fi kulli hal. Jadi laha ngan hala kebari hule. Laha ngan hala. Ini kan jinnas kalap kuno eh. Karena minyo laha awai lam onnya alih onnya baruha. Minyo hala awai ha alih onnya lama aki. Kejadian ni pada awal bait dan pada ujung bait. Maka geken jinnasnya jinnas makhluk. Jinnas kalab puno. Cuman karena laginya kedudukan gebuhnan khusus kejih geken jinnas makhluk. Laha bahirlah cahaya petunjuk daripada paliatnya fi kulli halin pada titip wate. Wa idza waliya ahaduhu ahadul mutajanisainil akhara. Dan apabila diiringi oleh salah satu dua buah mutajanisain akan yang lain akan majduh gebuhnan akan majduj. Jadi menyebuno ba awal saboh ba akhir saboh menyo double dua boh kalimat yang sejenisnya double gebuhnan majduj. Seumpama wajib tukar min sabain binabain yakin yang boleh sabak dengan nabak sabak nabak yang jinas kalab dan datang ji double hana diselangi. Jadi geken kalab oh mazduj wajib duka dan ulun datang akan gata min sabain daripada negeri Sabak binabain yakin dengan satu berita yang pasti dan dihubungkan dengan jinnas akan dua boshi nyo walaupun kan jinnas ube buat tapi gehubung ke dalam jinnas jid. Salah satu keduanya bahawa dihimpun akan dua buah lafai oleh istiqa dua buah lafai yang bersatu pada istiqa sapat gemusta. Walaupun tak lafai hanahi lafai jinas hana taban, tapi mustakmen ji saboh yang gekira jinas haju gede, gekira haju gede. Kami bid hagi ilha, ilha ambat adanya kau mana? Kira haju tak haju gede. Detro urang ilung ku hana ruh tapi mana keban buka ku, nyom buka ku haju gede. Jadi dua buah lafai yang bersatu pada istiqa, walaupun bentuk lafai jihana taban, tapi gegolongkan naju ke dalam jinas. Sumpama fa'akim wajhaka lid-dinil qayyim, maka pedang ligata akan muka gata akan zat mana ji, maka pedang ligata akan zat gata bagi agama yang lurus. Jadi akim no iqamah, ha? Akim mana ji iqamah, bertetap, bertetap olehmu akan zat kamu di dalam agama yang lurus. Yang perbedaannya antara akim dengan qayyim. Akim tetap, qayyim mana ji lurus. Beda memang, tapi mengapa dah pula mustaqan daripada kama ya kumu qiyaman di. Sebab mana dong putra? Sebenarnya dengan qiyam mana ji lurus. Jadi jalan yang lurus, urung yang lurus, urung lurus yang kedong tepat, yang qiyam kekeun. Jadi asal makna daripada qiyam akim dengan qayyim taboh, walaupun bak pemakaian ini tak beda, tapi ada da'u mustakmen ini taboh kalimat kehana saban akim dengan qiyam paina duk jinnas mereka kira menyodari tarikh-tarikh jinnas ilikut busaban huruf dalam dua buah kalimatnya nyo hana saban hai akim qayyim ya hana idih ino na alih hana ino idih na barih la encik. Ha, jadi jelas beda. Tapi karena bersatu tempat mustaji, maka nyen gugolongkan. Jadi nyen gugolongkan kon ada jalan hakikat. Gu pertama ngaju ke dalam jinas. Dan diilhakkan dan mas diilhakkan dengan jinas akan dua buah syai. Salah satu keduanya bahwa dihimpun akan dua buah lafaz oleh istiqa. Seumpama fa'akim wajhaka, maka tetap olehmu akan zat kamu bagi agama yang lurus. Yang kedua, bahwa dihimpun akan keduanya oleh musyabahah. Musyabahah pada musyabahah. Dianya itu barang yang serupa akan istiqa. Karabhi lagehi saban musta. Tapi sebenarnya beda. Dua buah kalimat yang wateta'u sekilas sang-sang sapat musta. Lagi tasyawuh dengan tasyawuh. Jadi tinggal salah bermakna kau menang. Jadi sang-sang saban musta dua. Padahal lain-lain. Yang pun gegolong aju dalam jinas dua buah lafai yang mirip sang-sang saban musta. Lagi contoh, qala inni li'amalikum minal qalin. Yang antara qala dengan qalin, sang-sang saban kah? Qala dengan qalin, padahal menyokala daripada qawala, menyokalin daripada qalaya, beda. Nah, jadi beda mustakmen, beda makna, tapi watetau hi lafai sang-sang saboh mustakmen. Nyan pun gepetamong aju dalam jinas. Kala berkata ia, ini sesungguhun. Nyan kala nyan roh. Sebab dalam ayat nak kala aju tiga kan. Maurungkum berkata ia, sesungguhun li amalikum bagi perbuatan kamu itu daripada orang yang benci ya kalin ya. Ilum bengih kubuat kenyan. Ya mana. Wa asyara ila hadza, dan diisyarah ianya musannif kepada ini dengan kenya musannif tanasuk benar dalam bait. Jadi munasabat dua buah lafai pada istiqa yang kelahian makna ji lagehi tapat istiqa. Qala berkata musannif, wa yaridu tajnisu bil isyarati min ghairi ayuzkara fil ibarati, dan datanglah tajnis dengan jalan isyarah daripada bahawa daripada ketiadaan bahawa disebutkan pada ibarat. Jadi dua buah kalimatnya yang saboh na disebut. Saboh tu hana cuma na mengisyaratkan ke kalimat yang saboh tu. Nyan pun tajnis di lagi nyan. Jadi dua buah kalimat yang sama dak makna di beda, tapi saboh disebut, yang saboh cuma terfaham melalui isyarah. Wa minhu raddu ajizil lafdi ala sadrin. Sebagian daripada nyajin naslom itu rad ajad lafai atau sadar. Ujung ngon uram. Ajad ujung lafai, sadar uram ji. Jadi mengembalikan ajad kepada sadar. Fa fi nasrin maka sabit pada nasar, menyuk kejadian ji pada nasar itu bi fakratin jala muktanifan. Dengan fakrah bahir ia hal keadaan yang iktinaf. Iktinaf maknanya mengapit ataupun dikelilingi. Iktinaf mana? Wilmun gaup tanya obat tengah. Diapit di dua orang, diapit di dua buah benda. Ia kan iktinaf. Jadi antara ajad dengan sadar, ajad kalimatnya, sadar pi kalimatnya, obat tengah-tengah kalimat lain. Menyefakrah kalih nama nama ikut kan? Fakrah sepotong kalam aja. Dikrek haba saboh kalamnya kan saboh fakrah. Jadi awal fakrah satu kalimat, yang akhir ka fakrah juga kalimatnya. Jadi dua boh kalimatnya diapit kalimat-kalimat lain yang nampak dengar ji. Wan nadmul awalu dan wan nadmil apa barinya? Nadam ay wa huwa fi nadmi, berarti wa nadmi. Wa nadmu al awwalu awalan hibal. Di dalam je kemudian. Wa huwa fi nadmi ay yakuna al awwalu awalal misra. Awalal misra sani. Fama qabla dzalikal awal. Ay wal akhir, akhir misra madkur. Jadi iduk ba awal misra dengan akhir misra. Misra-nya bahagian daripada nasar. Jadi iduk ba awal dengan ba akhir yang mana-mana ji. Dan pada nabam al awal awal. Kiban. Hah? Takwil. Bani wajib ke surah Rahman dan nadam al-awalu bermula yang pertama ditakwilkan dipupalingkan akan dia akan akhir misra atra yang ba'awai kepuduk ba'akhir misra fama qablu maka barang sebelumnya tala mengiring ia mukararan mujanisan wa maltaha hal keadaan mukararan mujanis dan maltaha adapun multahe datang ia. Jadi bagi lo mentu mukarrar, mujanis dan multahik. Yakti datang ia lagi contoh takshan nasa wallahu ahaku an takshah jawab ujung. Takshan nasa engkau takut akan manusia padahal bermula Allah itu lebih berhak yang engkau takuti. Jadi an takshah bau ujung. Uramno takshah sih takshan nasa wallahu ahaku an takshah. Ya menan. Aku lu lengkun sebagian daripada nok jinnas itu jinnas isyarah dengan bahwa adalah salah saboh dua boh lafai tidak ditasrehkan dengannya. Jadi saboh ditasreh saboh hana. Contoh lagi kata pada tiro uragam yang nan genyan asad yusama asadan nan genyan asad putra katakan. Farral asadu min ismihi, larilah asad daripada namanya. Asad ipluung dari nama agian. Nama agian asad, yang ipluung asad bebut. Ipluunglah asad daripada namanya asad. Mana dari nama asad dari musamma asad lom. Jadi kengkau dua buah asad ini. No? Yang plung singa bebuat dari urung yang gebunan singa artinya singa bebuat ya ke singa jadi-jadian hai singa urung yang nanya singa jadi nadua boh asad inan asad pertama singa bebuat asad kedua urung yang bernama singa tapi hana disebutkan dua tapi terfahamna farral asad min ismihi iplung asad dari namanya asad jadi urungnya nanya asad

Angka kelima bagah-bagah manua kan? Manua bagah. Kauri bi bagah, reyong bi bagah. Mai beda lagi bagah kauri gupna fi bagah bagah reyong gupna fi bagah. Kalimat-kalimat sari'on yang cid. Sari'on, ha kan? Yang sari'on itu pada awal misra' awal. Sari'on yang kedua pada akhir misra' tani je ujung habis. Ya. Jadi sari'nya cepat. Ya mungkin nahwa ini dianya seseorang itu yang cepat kepada Ibnul Ami yaltimu wajhah, menampar ia akan mukanya. Dan tidak dianya seseorang kepada urung seru nida, nidanya pemurah itu dengan cepat. Nyo tapakat pemurahnya anak begah gak dengar ya badi. Wa qawluhu mukarraran albait yakni sesungguh rat ajad di hati sadar datang ia pada satu kali mukarrar, pada satu kali mujanis, pada satu kali mulhid. Jadi menyemukarrar kalimat sad ulang dua go. Menyemujanis kalimat yang karat haban. Menyemulhid kali benar betul benar. Menyemujan mujin mutajanisen mano. Oh. Menyebut iltihak nasabo. Menyemukarar yang kalimat sahut parno. Mukarraran mujanisan wa maltaha. Yang kalimat lebo surah. Mukarrar, mujanis, dan maltaha. Ini pembahagian daripada rat ajad kepada sadar. Menyemukarrar dalam arti kalimat sad ulang dua go di dalam naga bukah jikutian. Bakauluhu mukarraran yang bawa adalah dua buah lafaz yang disebutkan keduanya itu mula ulang. Lagi yang contoh yang na bunuh. Kama fil misal walbid. Kalau mujanisan membawa ada dua bola fa itu yang sejenis karat saban, sumpama sa'ilul la'im yarji'u wadamuhu sa'il. Oh berarti menyemutajanis yang beda huruf saboh. Saya hendak contoh yang sa'ilul la'imu punyan yarji'u wadam uhu sa'il sa'ilul la'im sa'il urum lake yang la'im yang tercela kembali ia dan bermula dam wadam uhu itu sa'il yang mengalir. Ciri yang terakhir menyamulhikan bahwa ada dua buah lafai diilhakkan dengan mutajanisen dengan segera dipersapatkan keduanya oleh istiqa atau serupanya istiqa. Jadi menyambung saboh ba'is. Saboh istiqa nyan gekeun mulhiq. Nah beda. Ikut na kalimat yang saboh istiqa ataupun serupa istiqa na yang mengiringi salah saboh dua buah mutajanisen akan yang lain yang mengiringi maksudnya hana surahinau sebabnya kalimat hana tawali cuman menyemusapat pada istiqa geken mulhikan. Menyemukarrar kalimat saud. Menyemujanis kesan serupa hi karat serupa pada hi lagi-lagi sa'il dengan la'im lah. Coba coba ah, hai menyejinah memang beda mana kan saban lafai beda mana hai. Kayaknya antara mukarrar, mukarrar kalimat-kalimat sama persis. Menyemulhik

Yang kedua, hubungan merasa, dianya merasa barang yang samalah segala fasilah-fasilahnya pada wadhan dan pada takfiyah, takfiyah huruf akhir. Jadi seluruh fasilah saban wadhan, makanya menyebut jamak fawasil kan, maknanya kalimat-kalimat dan juga kalimat berakhir mendeng. Seluruh kalimat-kalimat yang na dalam fakrah yang kedua saban wadhan dengan kalimat yang na dalam fakrah pertama. Bamaji hino na limang boh kalimat, hidih na limang boh kalimat, huruf akhir saban. Olehnya wadhan kalimat saban mendung. Menyebuno yang na saban, mahana saban wadhan menyebuno. Menyemutarah wadhan fasilah hana saban. Yang na saban cuma huruf akhir. Menyemurasa saban huruf akhir dan saban wadhan fawasil. Ha, fawasil seluruh fasilah. Kamak naji kalimat jodoh lagi kan. Wakana dan adalah titik barang yang na pada salah satu dua buah fakrah atau konditif jaluhu kebanyakannya daripada segala lafai itu misil barang yang dimukabalah ia akannya barang daripada fakrah yang lain. Jadi atrahino lagi hidih. Contoh lagi kun hariri fahuwa yatbi'ul asja'a bijawah bijawahir bijawahua jawa kali baru jawa ni bijawahir fahuwa yatba'a pun barang ini yatba'a fahuwa yatba'ul asja'a bijawahiri lafdihi wa yaqra'ul asma'a bi zawajiri wadhihi. Ya menan. Jadi hino yatba'u idih yaqra'u saban. Hino asja'a idih asma'a saban. Hino bi jawahiri idih bi zawajiri. Hino lafdhihi idih wadhihi. Jadi ujung kalimat saban mandum, wadan kalimat saban mandum. Jadinya nabi sempurna saja. Menyebutno kalimat yang paling akhir sagai huruf pi huruf akhir sagai saban. Adi saban huruf akhir hana saban wadan yang mutarraf. Menyebut saban huruf akhir seluruh fasilah mandung saban dan saban wadan. Jadi ain ngan ain. Yang pertama ain yat ba'u yat ra'u. Saban wadan saban huruf akhir ain yat yat bo yat ba'u yat ra'u. Asja'a asma'a saban bi zawajiri bi jawahiri saban lafdihi wa'dihi saban wadan saban urwaki nyan yang gepunan putra murasa nanyi. Maka dianya seseorang itu ya tebau menyemakna tabaknya kan bagian celup ini dicelup pakaian mata bunga kena getempa pakaianmu kan tabak kan olehnya menyo asja saja yang ketajak yuk saja yang tengok kata pegah. Jadi getempa akan saja mana tempa ini hias dihias karena tabak ide untuk membuat pakaian dari mehnya kan tabak. Jadi artinya hiasan. Jadi ino yatwa'u dengan makna menghias, menghias ia, maka dianya seseorang itu menghias ia akan sajak-sajak dengan permata lafainya. Hai dengan lafai yang lagi permata, gepegak sajak cukup lagak. Dan geketok ia akan pendengaran dengan dut nasihatnya. Kau tu kan, gajian dengan kejutan tentang saja. Mami hana habadro lah nam saja, mana Jerman? Tengah pegah tentang saja. Bak gepegahnya nuju habah hanam saja. Naikin kau. Lagi urun tengah gepegah, gajian cara tidak berdo. Ya, tengah pegahnya nah, anda dupu putra tengah gepegah. Wajar cara yang berdo, mencara yang berdo hang kau pegah. Jadinya gini nurun carang saja, maka bagu pegah saja hinangkan kagak aju. Fahwa maka dianya seseorang menghias ia akan segala sajak-sajak dengan permata lafainya dan mengetuk ia akan pendengaran. Artinya mengetuk pintu. Mengetuk ketuk pintu dibuka. Mengetuk ketuk pendengaran idengo ya menama naji. Wate tapega haba urung didengo haba gedanyo. Nyegekeun mengetuk pendengaran. Artinya menarik perhatian urung dengan nasihat-nasihatnya. Zawajir bodoh nah. Dek nasihat, dek tak dek, idengar, dek tak idengar, yang mana-mana je. Yang kena gebunan mutawazi. Dianya itu bahawa samalah dua buah fasilah pada lafai. Dan hana muafakat ketinggalan lafai. Akan salah satu keduanya. Dan tidak juga kebanyakan barang yang mukabalah akannya daripada saudaranya pada wazan dan takfiyah. Jadi sama dua buah fasilah pada lafai. Ha, dua buah fasilah makna saban pada lafai pada wazan ji. Tapi dua buah saja ikan mendung menyebutnya fawasil seluruh fasilah saban. Menyonyo sama dua buah fasilah pada lafai. Maksudnya saban wazan dan saban takfiyah ujung ji saban huruf. Menyo ujung nyan huruf ke saban. Menyo ilikutnya wazan ke saban. Huruf kan saban lagi ya tabau dengan ya kerangu benar huruf beda ilikut. Huruf ake saban huruf itu ilikutnya saban wadan. Jadi hidup mandum kalimat lagi nyan. Menyobak mutawazi cuman satu cuman dua buah fasilah yang saban wadan dan saban ujung ji dan hana muafakat ketinggalan lafai salah satu keduanya dan tidak kebanyakan akan mayuqabiluha. Akan barang yang mukabalah ya akannya daripada saudaranya. Saudaranya ke fakrah sabadu pada wazan dan takfiyah. Sumpama fiha sururun marfu'ah wa akwabum maudu'ah. Jadi yang perlu ditanya takfiyah ujung bait ahan'ah. Fiha sururun marfu'ah wa akwabum maudu'ah. Nyan ka sama-sama ah le. Nyan gekun saban takfiyah. Olehnya saban wadan marfu'ah maudu'ah wadan saban tapi saboh kalimat saja yang saban wadan yang lain mana fiha sururun ngon wa'at wabun panenah saban ya, jadi nyan gepenan dengan mutawazi jadi yang paling tinggi sang yang batengah yang batengah yang tinggi tahan iaitu yang puan-puan merasa. Karena seluruh kalimat ataupun kebanyakan kalimat saban wazan dan saban takfiyah. Saban ujung huruf ujung di. Wazan sama mandum, huruf ujung sama mandum. Munyo yang lemuile, yang saboh yang saban wazan cuman saboh kalimat ino, saboh kalimat ide. Dan takfiyah ji, kalimatnya sama. Munyo yang lemuisa buno, yang saban cuman huruf ake. Wazan hana saban musaboh bi. Ya, nyan yang kebenaran mutarraf puno. Mungkin je yang lu yang kerja buka je telefon eh. Hai kekuatan kita nyo kon enan. Eh hujung mutong tak saban yang kagak datat kira ju. Ha, di ke buka phone ni le ada yang laris eh. Yang laris ada phone, yang galagut. Kadame juga rumah kat ada galagut, kana rame rumah kat tamhai kan. Ha, pada nara rame rumah kat mah man. Rame rumah kat bawah memplam berambut pun yang galagut. Dia dari atuh berambut banyak galagut. Oka. Mak kontak aku dulu pe. Piunan. Ablaghu zaka mustawin famatara ukhral qarinataini fihi aksara wal aksu ay yaksura falaisa bihusnin wa mutlakan ajazuha takun wajah lusa jah saja ikut lisatrin rai rumah fil akar sastiru indal ulama. Alhamdulillah beri. Bermula yang lebih mubalaghah demikian itu mustawin. Jadi di antara sajaknya yang lebih mubalaghah jih yang mustawi. Mana mustawinya? Sadum jumlah kalimat dalam dua buah kalamnya. Jadi menyo kalam pertama lima buah kalimat, kalam kedua belagi yang si. Lagi ada tu lagi mana? Ya tabaul asnya bi jawahiri lafzihi wa yakraul asma bi jawahiri wa bi yang jumlah kalimatnya sadum. Nian menyesadung jumlah kalimat gebuhan mustawi nian yang paling mubalaghah pada saja. Teruk ba jumlah kalimat tergabung buno dia tu kan saban wazan. Lu saban wazan jumlah kalimat pun sadung nian yang hayu lom. Nian yang paling mubalaghah. Maka lu nian matara nian be mustawfiman. Yang mustawfiman ke ulah ya. Ablaghu zaka mustawin. Bermula yang lebih mubalaghah daripada demikian itu yang mustawin, yang sama bilangan kalimat i. Maka lihnya matara barang yang gata kalon akan yang lain daripada dua buah karinah padanya akan lebih le. Jadi yang karinahnya saban lagi fakrah. Karinah saban lagi fakrah. Jadi saja terjadi di antara dua buah fakrah bunuh ada berah. Ino sabuh kalam, uku sabuh kalam tu nyo satu fakrah je satu fakrah. Saban ujung fakrahnya dengan ujung fakrah je gekeun saja. Nyo dalam bahasa lain gekeun dengan karinah. Jadi fakrah juga disebut karinah apabila mukaranah dua buah fakrah. Ini beda aja. Menyusul potong daripada kalam nanti fakrah. Ketika sepotong kalamnya mukaranah dengan sepotong kalam yang lain gekeun karinah. Sebab nya saja akan benar dua buah fakrah. Baru terjadi saja benar dua buah fakrah, dua potong kalam. Sama dengan antara dua buahnya gekeun mukaranah. Wate ka mukaranah gekeun nya karinah jeung karinah. Pada karinahnya yang ke fakrah puno. Jadi karena mukaranah maka fakrah dinamakan karinah. Ya benar. Ini pada minta pula ilam. Puh mana karinah? Atau mana fakrah? Kada ada sot. Puju ulang-ulang kalimat sotkan. Karinah memang diri fakrah itulah karinah. Yaitu sepotong daripada kalam. Sabo haba ayu. Sikrek haba. Maksudnya sikrek eh. Sikrek. Kondalo. Sikrek haba fakrah. Ketika sikrek haba gepu mukaranah dengan sikrek haba yang lain untuk membuat saja, yaitu akhir sikrek habanyo saban dengan akhir sikrek habaji kengkat tapu mukaranah, maka terjadilah saja. Ketika tapu mukaranah dua buah fakrah, maka ke fakrahnya gekum karinah. Jadi makna karinah fakrah yang mukaranah dengan fakrah yang lain untuk membuat saja. Hei, itu becut. Gimana buka teman? Hei, muno. Kitabnya jarang taman. Di taman dulu, enggak bawa kempungnya. Makara merah juga ke kara taman. Barakan kamu, anak duduk dulu nombor beli. Puh. Yang kurang hantar ibu nombor kah. Yang berkir liurnya ramai tapi tanya ini. Jadi kan, ini tak kawaki. Atau jari-jari untuk buat kena. Nak duduk buat ke tempat tu. Dia kalau ada cerita tempat tu. Kalau lain dah baru bodoh duduk kena. Ini karena tak buat fokus. Rumput tempat. Tapi tempat kurang yang itu tapi. Kurang anak itu tapi. Anak tempat di. Jadi kan mana karinah? Oka, tak ulang juga tu. Yang lebih mulut mubalarah daripada demikian itu yang mustawi. Olehnya barang yang engkau lihat akan yang lain daripada dua buah karinah yang padanya lebih le kalimat ji. Ha, yang sabotri yang kedua. Jadi karinah yang kedua lebih le kalimat ji daripada karinah pertama. Nyan idong lemoi dua. Wal aksu dan bermula sebaliknya. Wal aksu an puin. Hah? Dan bermula akas, hah? In itu jika banyak dia, jadi sama in apa yang terakhir kan? In apa yang terakhir, hah? In yak suru jika banyak ianya kalimat maka tidak ia dengan bagus. Menyusul sebaliknya, kiban sebalik, lebih le kalimat karinah pertama daripada kalimat bak karinah yang kedua. Nian menyobrat leuh nagot. tiada God aja u. Menyohana takle God, tapi God ini mulai. Yahan, lumoi sa sadum kalimat antara karinah pertama dengan karinah kedua. Lumoi dua le kalimat dalam karinah kedua daripada karinah pertama. Lumoi le kalimat karinah kedua daripada karinah pertama. Yang lumoi le, tapi berat le. Hai lebih gede sabah kalimat jiwa. Tapi menyo berat lebih le karinah kedua dengan karinah pertama, yang dikah naga le ju. Kan kurung ga ti naga le ju. Menyo beno kurung idang lumoi le. Menyo ti ana le gut le ju. Ha kape yang dirkah. Ya sami kabruk, ni dirkah kan. Berarti menyo berat le kalimat kedua, karinah kedua pertama yang dirkah. Menyo ana berat le lagu tu murah becut lumoi le idang. Nyawatnya baurung sertir mo hana. Baurung sertir tega le kalimat yang kedua dengan kalimat pertama tapi hana berat le lagut-lagut tapi mulih berat hak le yang di terkah hana lagut le ju hana gad ju majunya laisa bi husnain tidak bagus wa mutlakan ajazuha taskunu wa ja'alu sa'in kulli satrin ghairu ma fil akar tasdir indal ulama dan gupu pun mudan hal keadaan mutlak ajaznya itu tuskanu disakinkan. Nyo yang kena pegah kan? Disakinkan ajat karinah. Watelih gesakin, yang dikira saja. Jeno akhir kalimat kena marfu, kena mansub. Bamaji saboh barabu, yang saboh barabi. Wate tasukun, tawakah kendara panwa. Yang kau kena saja lagi kan? Jadi buat tak debat itu nyo, pu saja man saboh darabu, saboh darabi. Ada kata betul, darab, kata apa? Ya, menan. Jadi, bila terjadi saja ketika tapu sukun akhir dan kebetulan hinan memang jid ada tapu sakin, hamil nasar, kuhan jid, mati tawakah, maka tapu mati ju. Wate tawakah, huruf ujung, kata mati. Dengan sebab tapu mati huruf akhir, maka terjadilah sama huruf akhir, jid. Bagaimana? Maudu'ah, marfu'ah. Walaupun yang saboh maudu'atun, yang saboh marfu maudu'atin, marfu atun pamaji. Tapi tanya, karena tawakaf tak mati huruf akhir, maka terjadi sama ah bandua yang kaji terjadi saja lagi nyanan. Dan menjadikan saja titik sapar kan barang yang na pada yang lain. Yang kepenan tastir di sisi ulama. Tak pegak saja kan? Tapi hana saban hina mulidi. Jadi nak saja lagi nyan lo. Hai lagi na wajah sabah hana saban kan? Putrai deh. Alakah diden. Tapi alakah? Alakah diden? Diden hana titik temu. Alakah pertemuan? Pat per titik temu antara dua titik temu tidak ada bertemu sama sekali. Kaya mana alakah diden? Hina menansi saja. Tak jadikan akhirnya berbeda bandua, tapi nah itu saja sih. Tentu saja tidak terjadi walaupun akhirnya hana sama, ya menan. Tapi itu dalam hana samanya, nah sama aja, ya menan. Aku lu mungkin bermula karina itu satu taifah daripada kalam yang mensumuli di atas fasilah. Fasilah itu kalimat-kalimat yang ada dalamnya fasilah nanti. Jadi kumpulan kalimat-kalimat kalamnya gepenan dengan karinah. Sumiat bizarika dinamakan akan dianya fasilah dengan demikian karinah dengan taifah. Dinamakan akan dianya taifah dengan demikian nama yaitu karinah karenanya taifah kalam buno dimukaranah bagi sahibnya. Karena na saboh tik likoji karena dua boh taifah. Gara-gara gepedabel dua boh taifah kalam maka bikin karinah. Wa ahsanu saja dan bermula yang terlebih jeroh daripada saja itu barang yang sama padanya barang oleh fakrahnya yang kedua. Jadi yang fakrah yang kedua ini sama dengan fakrah yang pertama. Sama dalam arti sadum jumlah kalimat. Jumlah kalimat ini sadum. Yang geken dengan saja yang paling good. Seumpama fi sidrin makhdud wa talhin mandud. Jadi antara sidr talhin mandud dengan sidrin makhdud sama-sama dua buah kalimat. Ya, nyan gekun yang lebih god.

Contoh lagi kenya syair ma abada ma fata bumyo pi tafdil di afala kan ma abada ma fata wa ma akraba ma huwa atin ni rasa rile kalau ndak wakah lom tapi ndur ya lagi ni nyo nyo ta baca habis ma abada ma fata wa ma akraba ma huwa atin. Tapi wata tak pegak saja ma abada ma fas wa ma akraba ma huwa as. Kata ban. Padahal saboh tin, saboh ta. Alangkah jauh barang yang luput ia. Menyatra kagadoh nyen sang-sang diudhat. Wa ma akraba dan alangkah dekat barang yang dianya itu datang. Menyatra yang kana nyento, menyatra hana sang-sang diudhat. Nyen kena pegak. Jadi antara fata dengan atin wate tawakaf fas at taban. Kila naurum begah bermula saja itu hana khusus ia dengan nasar. Tetapi ada ia pada nadam. Ya biasa menyebutkan sajaknya mbak nasar. Tapi naurum begah pada nadam pun nasajnya atin. Daurayan berikutnya ke kepul ikut kenasar kan kenasar jadi ini naurum begah bak-bak nabam na terjadi saja. Kita contoh tajalla bihi rusdi wa asrat bihi yadi wa fadha bihi samadi wa arwa bihi zindi. Bahir dengannya seseorang oleh petunjuk lun yang bihi di bawah bak gure ini syairnya sidra murid tengah gepujo sidra gure yang keberhasilan kenyan dehdat bak gure nyan. Jadi gaukun tajalla bihi rusdi bahir dengannya sipulan oleh putunyok lun artinya dehdat lun merumpok hidayah merumpok petunjuk sampai ke tujuan dengan kenyan wa asrat bihi yadi dan jadi kaya dengannya oleh jarolun artinya merumpok mat harta yang lu syarat zata sarwah ke mana jadi sarwahnya harta itu harta yang banyak jadi asrat daripada sarwah asrat mendapat harta yang banyak dengannya sipulan oleh jarolun ilum rumpok mat peng dumnole berkat gayan zid wafadha bihi samadi dan tumpah ruah dengannya oleh air lun nyo air manaji harta sih untuk tapi menyo samadi makna droji air yang sedikit ia tapaso dalam kulah yang hana punoh yang gekun samad tetapi ianya tumpah ruah ka punoh lero lolua yang maksud harta cid harta yang dasar jihdid tapi berkat bimbingan gayan menjadi le. Le nya dikna sampai punuh ru lom. Ya benar. Jadi samadi makna drojih air yang sedikit tapi makna murid harta yang sedikit jadi banyak. Wa arwa bihi zindi dan mengapui dengannya oleh puah kayanun. Jadi zindian kaya apui hitam hu kena begah. Mamnya kaya maguan dia datut hai timbu na faedah jadi kayanya hana faedah menyokai timbu nyen kana faedah makna ji menansit atrata yang tidak berfungsi yang hanya tuang manfaat dengan naganya ka bermanfaat ya menan nyen gepujo siro urung le urungnya dengan satu nabam yang terjadi saja pada nabamnya teh tajalla bihi rusdi wa asrat bihi yadi wa fadha bihi samadi wa arwa bihi zindi di mandumba akhiji wa minhu dan sebagian daripadanya saja dasar atuh ini pendapat lom itu barang yang disebut oleh musannif dan dianya itu dinamakan dengan tastir ha? Nama sajaknya tastir dianya itu menjadikan titip daripada dua buah juzuk bait. Nah, sebab kan Bicara bet berarti ibnu harus tadang mbak pendapat yang pegah na saja pada syair. Tadang mbak pendapat na terjadi saja pada syair. Maka na saboh saja pada syair yang gebunan tastir, yaitu menjadikan titip daripada dua boh juzu yang na dalam satu bet akan satu saja yang mukhalafah bagi saudaranya. Jadi antara nyobet ini nama bagi fikanan ju, fikan bet. Mana pupunan mana? Ia fikan mana? Hah? Misrahnya naju mendeng. Jadi bet fikannya. Jadi dua boh juzu daripada saboh bet, gejadikan mukhalafah dua boh juzu yang nahino. Dua boh kalimat yang na di dalam satu bet mukhalafah dengan dua boh kalimat dalam bait yang kedua. Jadi sajak ji sama-sama mukhalafahnya. Timu kataban mukhalafah kagak sih kan? Iji kengkong saban mendum memaju rumpasan keramik. Gepekan keramik saban warna mendum yang kata bola gak roy. Gepasan seperti kelan-kelan hitam putih saban mendum kita hitam putih sih gak sih? Jadi terjadi saja baik hitam putihnya. Bukan hitam dengan putih, benar nak saja. Tapi hitam putih saja. Tapi hitam putih, nak saja. Hitam putih saja berarti. Adapun hitam putih putih, jadi kan? Hitam putih putih saja. Jadi bahan sabannya ini terjadi saja. Yaitu menjadikan titip daripada dua boh juzu dalam saboh bet akan saja yang mukhalafah bagi saudaranya, yaitu dalam bait yang kedua. Contoh lagi ke syair, tadbiru mu'tasimin billah muntakimun lillah murtakibun fillah murtakibu. Maka sesungguh saja syatar awal itu terbina atuh mim, dan saja syatar sanis terbina di atuh ba. Jadi antara bait pertama mu'tasim ngon muntakim gitu double mim wabo mu'tasim muntakim ide murtakib murtakib. Jadi ide bagu-bagu datu ba hino bagu-bagu datu mim hino ipoh mim ipoh mim ide itu. Jadi akhir bait yang kedua dipoh ba gitu saban dengan juzuk pertama dari yang kedua baca bait yang kedua ipoh ba. Sebagaimana akibat juzuk pertama ipoh mim bak gepe saban dengan juzuk awal ji ipoh mim zid. Ya, menan. Jadi bet waboh. Akibat memang beda. Akibat beda. Hino mati ba itu hiliko kena mati. Mati mim saban kita. Mati ba ino diikut mati ba hiliko ji. Sebagaimana mati mim ide diikut mati mim hiliko ji. Lagi orang kun, sebagaimana ikah kawin uku menang kawin unun menang hilung kawin uye. Kenapa sebagaimana hana saban? Kamu no siji puno biwe uye, haitem uye unun, sinya biwe unun, haitem uye uye kata bang. Tapi untuk kerapa saban tiro uye uye tiro unun. Sebagaimana ikah hana kapati perintah uye kawin unun menang hilung hana kapati perintah uye uye uye. Jadi dalam hana sabannya terjadi sama, yang kini terjadi saja. Sama bahana sama. Jadi hino ipoh mim hideh ipoh ba. Tapi saban ipoh mim ipoh ba saban. Pujut ipoh mim hino diikut ipoh mim likoji. Ipoh ba ini diikut ipoh ba likoji. Berarti sajak sih. Ya menan. Maka sesungguhnya sajak syatar awal itu terbina di atuh mim, dan sajak syatar sani terbina di atuh ba. Wallahu a'lam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.